Mitra Bisnis, saya ingin pada bisnis wisdom ini membuat Anda sedikit lebih berpikir ya. Anda bayangkan, Anda sedang di pasir di Bali, Anda membuat tumpukan dari pasir. Pasir itu dibuat tumpuk, ditumpuk, ditumpuk, ditambahin, ditambahin, ditambahin, sehingga pasir itu makin tinggi. Anak kecil di sebelah Anda lihat dengan iri, wah ini orang dewasa main pasir-pasiran. Menumpuk pasir setinggi-tingginya sehingga sudah 1 meter, 1 meter 10 cm. Bentuknya tidak terlalu aneh, cuma bulat, ditambahi pasir, tambahi pasir, tambahi, tambahi, tambahi, tambahi, tambahi. Pada suatu saat ketika sudah 1 meter setengah, Anda tambahi sedikit, tiba-tiba hancur, runtuh semua pasir itu karena ketambahan sedikit pasir. Anda bayangkan, teorinya bagaimana sih? Kalau Anda menambah pasir itu sedikit, satu demi satu aja, satu biji pasir, satu biji pasir, satu biji pasir. Secara sistematis Anda menambah satu biji pasir, maka akan sampai pada saat 1,5 meter atau 1,55 meter ketika mencapai titik hancurnya, maka satu biji pasir yang jatuh di atas membuat runtuh seluruh pasir. Tiang babel yang tinggi itu, runtuhlah seluruhnya. Permainan balok-balokan juga hal yang sama. Balok ditumpuk, ditumpuk, ditumpuk sampai 60-70 susun pada balok yang terakhir. Satu balok aja yang Anda taruh pada paling atas membuat keseluruhan pekerjaan Anda hancur. Nah mitra bisnis, saya ingin membuat Anda berpikir bahwa kadang satu titik aja mengakibatkan hancurnya keseluruhan. Satu hal kecil aja bisa membuat perubahan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Ada saya punya teman, dia tiba-tiba ya, tergelincir, jatuh, tulangnya patah, masuk rumah sakit, 3 bulan tidak selesai, masih harus ini, itu, dan lain-lain. Ada teman yang lain naik sepeda motor, digoncengkan oleh temannya, jatuh, kepalanya kena batu, meninggal. Mitra bisnis, banyak hal dalam kehidupan kita terjadi karena sesuatu hal yang kecil saja dalam kehidupan ini. Sering ini diberi kata-kata the chaos theory ya. Atau katanya ketika ada butterfly mengepakkan sayapnya di Brasil, maka di Florida terjadi tornado. Inilah yang disebut dengan sesuatu yang kecil mengakibatkan sesuatu yang besar, the sandpile effect. Dalam kehidupan kita, banyak hal-hal seperti ini. Anda pernah dengar, satu orang kebetulan menolong orang yang kesusahan, ternyata yang ditolong itu raja kaya raya. Maka orang ini jadi ikut kaya gitu ya. Anda harus tahu bahwa dalam kehidupan kita banyak hal yang tidak linear. Bukan berarti Anda menaruh 1 pasir, tidak apa-apa, 100 pasir jatuh. Tidak. Ketika masih baru Anda taruh 1,000 pasir pun atau 1,000,000 pasir pun tidak apa-apa. Tapi ketika sudah mau rubuh, Anda taruh 1 pasir aja menjadi rubuh. Mitra bisnis, dalam kehidupan ini semuanya tidak linear. Bukan berarti orang yang bekerja keras lebih sukses. Bukan berarti orang yang lebih pintar lebih sukses. Tidak. Bahkan kadang-kadang suatu hal yang kecil mampu merubah kehidupan seorang manusia menjadi sesuatu yang berubah sama sekali. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.